الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم kita lanjutkan insyaallah taala membaca kitab al-ilm الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. لنجد كان الأمر السادس الدعوة إلى الله. بركاته رحمه الله أن يكون داعيا بعلمه إلى الله عز وجل. termasuk adab talab al-ilm. Adab bagi penuntut ilmu adalah dia menjadi da'i dengan ilmunya menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'u fi kulli munasabatin fil masajid wa fil majalis wa fil aswaq wa fi kulli munasabah. Dia berdakwah dari setiap kesempatan. Di masjid-masjid, kapan ada kesempatan, dia sampaikan ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala rizkikan kepadanya. Wa fil majalis, dan di majlis-majlis, dimanapun itu, selain di masjid. Wa fil aswaq, juga di pasar-pasar, ya, jangan hanya murni berdagang. Paling tidak ada sedikit sentuhan untuk dakwah ila Allah. Paling tidak kita mengajari mereka yang awam bermuamalah, berdagang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibiarkan mereka berniaga dengan sesuatu yang Allah haramkan. Karena kasihan kalau kita biarkan nanti mereka makan hasil yang haram. Ya, makan hasil yang haram dari riba dan semisalnya, dari gharar, dari menipu, dari khilah, tipu muslihat. Ini kasihan mereka. Ya, nanti kalau makan dari harta yang haram, dagingnya pun tumbuh dari harta yang haram. Ini akan condong kepada maksiat daripada keketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tolonglah mereka dengan mengajari cara berdagang, berniaga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di setiap kesempatan, baik di pasar ataupun di perdagangan dimanapun, ya, usahakan ada sentuhan dakwah di dalamnya. Hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an atahu Allahu an-nubuwah war risalah ma jalasa fi baitihi. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau kenabian dan risalah Islamiyah, beliau tidak duduk saja di rumahnya, artinya tidak diam menikmati risalah, ya, mengerjakan sendiri, bukan seperti itu. Bal kana yad'u an-nas wa yataharrak, tetapi Nabi sallallahu alaihi menyeru manusia berdakwah dan tetap bergerak, terus bergerak, tidak diam saja, ya, bergerak dalam berdakwah semampunya. Wa ana, dan kata beliau, dan aku la uridu min talabatil ilm ay yakunu naskhan min kutubin, aku tidak menginginkan dari para penuntut ilmu ini dia hanya sebagai naskhan, sebagai salinan dari kitab-kitab. Dia faham kitab salah satu usul, dia faham kitab Qawaidul Arba, hafal, bisa menjelaskan poin-poinnya tanpa memegang kitab, faham aqidah wasfiyah, tapi cuman ya faham, cuma salinan saja. Kita dapatkan ini seseorang tulab yang menghafal matan, menghafal ini, ternyata seharusnya begitu, dimanapun dia berada itu ada dampak kebaikan di situ. Kalau seorang seperti dia ini, gitu. Sebab seandainya pun dia jelaskan salah satu usul, mungkin tanpa pegang kitab dia bisa, karena hafal itu. Qaidul Arba, kalau Qaidul Arba kan cuma 4 kaidah, mungkin bisa, banyak yang bisa menjelaskan tanpa kitab, sesuai dengan syarah Syekh Shalih Fauzan misalkan. Ya, harusnya dia tidak sebagai naskhan min kutub, tidak sebagai salinan saja, gitu. Hafal Sahih Bukhari misalkan, hafal ini dan itu, tapi ya cuma hafal, di masyarakat dia diam, gitu. Dia diam, sehingga tidak ada yang dekat sama dia ini tidak ada terpengaruh sedikit pun dari kebaikannya. Ya cuma naskhan saja sebagai, nah ketika dia kumpul sama thalabatul ilmu baru nampak cemerlangnya ilmunya. Ya kita semua nuntut ilmu ya, ada gurunya gitu. Artinya apa faedahnya antum di sini gitu? Artinya kurang begitu faedah gitu. Kalau di sekitar kita dia nampak sekali cemerlang ilmunya gitu. Sedangkan bayi nana ada syekh, ada guru yang lebih patut diambil ilmunya begitu, artinya sama-sama talaki. Tapi di masyarakat dia diam gitu. Jadi ya tetap saja bergaul dengan orang awam, sholat sama orang, ya artinya tidak ada pengaruh di situ gitu. Ya, ini mungkin salah satu contoh saja itu. Mungkin maksudnya beliau itu, karena tidak menginginkan thalabatul ilmi ini sebagai naskh dari salinan dari kitab itu saja. Gitu. Walakinni uridu minhum, tapi aku inginkan dari mereka ini, ayyakunu ulama'a amilin, mereka ini menjadi para alim yang beramal. Para alim yang beramal. Ya. Ilmu itu kan cahaya, al-ilmu nurun. Harusnya yang membawa ilmu ini juga sebagai cahaya gitu, menerangi di sekitarnya, membuat dampak kebaikan begitu. Jadi mengenal sunnah orang-orang, ada dia di sini, kebaikan bertaburan di situ, menyebar. Jadi faham sunnah, jadi mengenal Al-Quran, jadi mengenal, masya Allah. Jadi harusnya seperti itu ahlul ilmi. Karena ilmu itu cahaya gitu, dimanapun dia berada pasti menerangi sekitarnya gitu. Ahlul ilmu nurun. Dia menerangi manusia dari kegelapan. Harusnya seperti itu. Nah, ya tentunya ini bukan keinginan beliau Syekh Thaimin semata, tapi keinginan syariat seperti itu. Balighu anni walau ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Semuanya memerintahkan kita untuk berdakwah, tidak diam saja. Tidak diam menikmati ilmunya, kagum terhadap dirinya dan sebagainya. Tidak menyampaikan kepada yang lain, cuma kagum semata. Gitu. Biasanya yang cepat kagum itu yang otodidak. Itu cepat kagum terhadap dirinya. Karena tidak pernah merasakan sulitnya belajar. Dia hanya via gurunya internet atau dan semisalnya, ternyata dia bisa kayak seolah-olah dia selevel sama yang ngantri. Kaannahu fi maqami tulab. Seperti dia kayak selevel, oh bisa lah. Akhirnya itu cepat kagum. Dan biasanya sulit untuk dikritik. Ini secara biasanya, bukan apa ya, artinya bisa dibantah lah. Ini secara kebiasaan itu. Orang yang belajar otodidak sehingga dia sampai kepada tingkatan tertentu misalkan, ya, itu biasanya sulit dikritik dan Ya gitu, biasanya begitu. Karena dia tidak pernah merasakan ada yang lebih alim darinya gitu. Kalau tulab kan belajar dari awal, pernah dia merasakan bodohnya gitu, pernah punya guru, punya teman-teman yang di atasnya dia gitu. Jadi pernah bodoh gitu. Biasanya lebih ini, lebih bijaksana biasanya kalau tulab itu. Lain kalau otodidak gitu. Ya wa'ala kulli hal, kata beliau ya, jangan hanya sebagai salinan kitab saja. Hendaklah kita menyampaikan apa yang kita dapat setelah beramal. Nah, kemudian al-amru sabi', perkara yang ketujuh adalah al-hikmah. Ayyakuna mutahalliyan bil hikmah. Di dalam berdakwah, seorang tulab, seorang dai ini hendaklah dia berhias dengan hikmah. Berhias dengan hikmah. Haythu yaqulu Allah Ta'ala yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah anugerahkan hikmah kepadanya, maka sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Nah, apa itu hikmah? Apakah hikmah itu selalu apa yang selalu didengung-dengungkan oleh satu jamaah? Hendaklah kita dakwah dengan hikmah, dengan hikmah, dengan hikmah. Sama dengan lembut begitu. Hikmah bahasa Indonesia itu mungkin artinya lembut itu. Ya. Di kamus besar bahasa Indonesia, hikmah itu kan bisa identik dengan kelembutan dan sebagainya. Atau mereka mengartikan itu sendiri gitu. Mengartikan hikmah itu kelembutan dan sebagainya. Walakin al-hikmah ayyakuna talibul ilm murabbiyan li ghairihi. Ini. Ya, dari ini, dari baris ini saja sudah salah mereka ya kan. Kalau hikmah itu lembut. Adalah hikmah-hikmah itu maksudnya apa hikmah? Ayo sholat ke masjid, ayo begini, itu hikmah katanya. Hikmah itu seorang talib ini adalah murabbiyan. Murabbiyan, tarbiyah, mendidik, mengajari begitu. Bukan nyuruh. Nyuruh ke masjid, ayo ke masjid, selak ke masjid. Dia diajari sama saja. Bukan hikmah namanya. Nyuruh itu. Monggo silakan ke masjid diisi anu salat-salat, ayo salat. Nyuruh itu. Bukan dakwah. Nyuruh ke masjid. Tak tahu sholatnya itu gimana, misalkan rukunnya tidak dijelaskan, batal apa enggak, dan sebagainya. Nah, hikmah ini pertama, talibul ilm murabbiyan li ghairihi. Mentarbiyah, mendidik selainnya. Bima yutakhallaku bihi minal akhlak. Dengan apa yang dia berhias dengan akhlakul karimah. Ya. Wa bima yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jal. Dari apa yang, dengan apa yang diserukan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bi akhlaqil karim, pertama ini. Bi haith yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalihi. Ini hikmah. Yang kedua. Jadi dia berbicara kepada seluruh manusia, yukhatib, yakni mengajak seluruh manusia dengan, atau berbicara maksudnya, yukhatib, berbicara kepada setiap manusia dengan apa yang yalik. Yalik yakni layak, sesuai dengan bihalihi, keadaan mad'u. Ya. Dilihat kapasitas mad'u ini sekolah apa enggak gitu. Ya. Sebagaimana dulu mungkin pernah saya ceritakan, seorang yang girah fi dakwah tapi tidak hikmah gitu. Lembut orangnya tapi tidak hikmah. Dia senyum kalau nyampaikan. Enggak cemberut matanya, terus tidak ada kebencian. Bagus orangnya. Yang dia dakwai tukang beca. Tapi yaitu dia jelaskan aqsamut tauhid. Tauhid itu ada tiga, Pak. Jangan kalau tauhid gitu salah gitu. Tapi lembut bicaranya, bagus itu. Tauhid niku wonten tiga, jadi ngono. Ada tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma sifat. Dijelaskan rububiyah niku kul ifradullah subhanahu wa ta'ala dijelaskan kayak jelaskan ke kita gitu. Tapi tukang becak yang dia jelaskan itu. Sampai asma wa sifat ya. Orang saja pusing ya. Orang sekolah saja pusing kita jelaskan asma wa sifat kalau langsung diterangkan begitu. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bi asma'i sifatihi apa bima sabatallahu wa rasuluhu min Al-Qur'an wa sunnah min ghairi tahrif. Dijelaskan itu ya pusing juga kalau orang meskipun sekolah. Dokter saja mungkin pusing kalau dokter awam dijelaskan seperti itu. Apalagi tukang beca. Ya. Antum itu kurang hikmah. Gitu. Ada tukang becanya pergi. Gitu. Artinya pusing kan. Agama kok anu gitu. Kok angel gitu. Kok sulit gitu agama itu. Karena bilang kamu itu kurang hikmah itu. Lu kan sudah lembut, nah itu bukan hikmahnya kita gitu. Itu hikmahnya jamaah tertentu. Kita ini hikmahnya seperti itu. Ya ini diantara yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalihi. Mengajak bicara kepada setiap manusia dengan yang pantas sesuai dengan keadaannya. Gitu. Insya Allah ta'ala nantilah, bertahap dulu gitu. Dengan bahasa yang termudahnya. Seperti yang Syekh Ibnu Utsaimin sering bicarakan bahwa membuat sesuatu yang sulit jadi mudah itu sulit gitu. Tapi kalau membuat yang sulit yang mudah jadi sulit itu gampang. Asalnya ilmunya ringan-ringan saja, cuman dia nyampaikan seolah-olah ini ilmu berat begitu. Biasanya dia itu ringan orangnya biasanya. Kalau kapasitas masyayikh itu Syekh Utsaimin gitu jelaskan gitu. Yang sulit itu memudahkan perkara yang sulit dalam agama. Kalau beliau jelaskan jadinya mudah gitu, gampang. Itu sulit yang seperti itu. Syaratnya soalnya harus sudah menguasai usul salasah misalkan atau apa aqidah wasithiyah. Dia sudah kuasai betul segala sudutnya kitab ini sehingga mudah. Oh ini orang paham jalan sini, gampang lewat sini, gampang. Itu harus menguasai. Tapi kalau dia menjelaskan yang mudah jadi sulit, disulitkan, sebenarnya dia kesulitan juga gitu. Sulit untuk memahami. Jadi seolah-olah rumit gitu, dengan bahasa yang rumit itu. Seolah jadi sulit gitu. Artinya dia kesulitan sebenarnya, belum paham. Gitu. Ingin mengangkat dirinya dengan berbicara yang sulit terhadap satu yang gampang. Di tengah orang-orang jahil. Ya, cuman akhirnya dia besar di orang jahil itu. Akhirnya kecil di mata tulab para ulil ilmi. Gitu. Maka itu bagaimana cara menyampaikan aqsamut tauhid kepada tukang becak gitu, orang yang enggak sekolah tapi mereka faham gitu. Mereka faham, mereka bisa bertauhid uluhiyah dengan benar. Itu kuncinya. Sudah bahasa uluhiyah, rububiyah semua itu bahasa kita. Jangan dipakai di orang awamin itu. Jangan dipakai bahasa itu. Ya. Cuman kalau nas tidak boleh hilang. Nas harus nyampe. Firman Allah Ta'ala harus nyampe. Gitu. Cuman bahasanya jangan dipersulit. Ini hikmah yang seperti ini. Salah satu hikmah. Wa idza salakna hadha at-tariq, maka jika kita berjalan di atas jalan ini, hasala lana khairun katsir, kama qala rabbuna azza wa jal, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairun katsir, akan menghasilkan bagi kita kebaikan yang banyak, seperti yang firman Allah, siapa yang diberikan hikmah, dianugerahkan hikmah padanya, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Al-Hakim huwa, hikmah ini dari Hakim. Alladhi yunzilul asya manazilaha. Jadi dia itu meletakkan sesuatu di tempatnya. meletakkan sesuatu-sesuatu pada tempat-tempatnya. Ya. Ini hikmah. Li'annal hakima ma'khudun minal ihkam. Wahwa al-itqan. Sebab kalimat hakim ini diambil dari kata ihkam. Artinya al-itqan. Itqan ini kokoh, rapi. Kalau diletakkan pada tempatnya, jadi kuat, jadi rapi. Begitu. Itqanu syai' ayinzilahu manzilatahu. Itqannya sesuatu ini, kokohnya sesuatu, ya ini meletakkan pada tempatnya. Ya, ini sudah ma'ruf. Ya. Maka itu, fayan bagi bal yajibu ala talibil ilm ayyakuna hakiman fi da'watihi. Maka, hendaklah dan wajib, bahkan wajib bagi penuntut ilmu, dia menjadi hakim, dia hakim, berhikmah di dalam dakwahnya. Naam. وقد ذكر الله مراتب الدعوة في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وذكر الله مراتب الرابعة في جدال أهل الكتاب فقال تعالى لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Ini sudah kita membahasnya juga di syarah beliau dalam salah satu usul maratib dalam berdakwah. Ud'u, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Apa hikmah di sini yang ditafsirkan saya Sa'di? Bil ilm la bil jahl. Ya. Tafsir Sa'di bil hikmah ini dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Wal mau'idatil hasanah. Apa mu'idatil hasanah? Kata Syekh Sa'di. Kurang. Amrun wa nahyun al-mukirruna bitarghib wa tarhib. Namanya mu'idatil hasanah. Silakan, kami persilahkan untuk menyampaikan mu'idatul hasanah. Nah, biasa kan begitu. Isinya itu harus amrun wa nahyun, perintah dan larangan, dan digandengkan dengan targhib wa tarhib. Harus seperti itu. Sebab selain itu bukan mau'idatul hasanah. Bukan mau'idatul hasanah, apalagi menyuruh kepada bidah. Menyuruh kepada maulid nabi, menyuruh kepada selamatan dan sebagainya. Mau'idatul sayyi'ah gitu. Bukan mu'idatul hasanah. Wajadilhum millati ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Yang jelas, fayakhtaru talibul ilmi min asalibi da'wah ma yakunu aqrabu ila qabul. Maka pilihlah untuk menuntut ilmu dari metode-metode dakwah mana yang lebih dekat kira-kira untuk diterima begitu oleh masyarakat. Bukan berarti madani masyarakat ya. Menyerupakan diri dengan masyarakat ini tidak menjadi inti uslub dalam berdakwah. Kalau ya. Nah, intinya berdakwah ini cara menyampaikan. Cara menyampaikan. Namanya dakwah kan begitu. Mereka terlalu paranoid ya, terlalu takut yang berlebihan gitu. Sehingga kalau wah mereka nanti lihat tampang kita lari gitu. Belum ngomong sudah lari dulu. Ikan prasangka kalian seperti itu. Masa kalau kita bermuka bagus, senyum sama orang, terus membaur misalkan enggak eksklusif gitu. Insyaallah orang jadi cair gitu. Itu uslubnya gitu. Bukan pakaian. Pakaian boleh saja kita pakai jubah misalkan. Sunnah, sunnah Nabi SAW. Wala syak, ada mana sunnah. Bukan pakaian suhrah. Keliru. Sunnah Nabi ini. Dan semua orang ma'ruf perkara pakai jubah seperti itu. Antum kalau meskipun pakai sarung, pakai begitu, tapi eksklusif, orang jadi malas juga gitu. pakai jubah tapi tetap membaur sama masyarakat. Ada kerja bakti ya kerja bakti, ada misalkan acara yang tidak ini bisa gitu misalkan. Nanti di situ itu uslub, salah satu uslub untuk membuka jalan kita berbicara tentang agama. Itu. Meskipun bagian kita berbeda, tetap diterima insyaallah. Ya. Pada dasarnya mereka ini tidak melihat pakaian gitu. Tapi sikap gitu. Sikap kita bagaimana sebenarnya di masyarakat ini. Kalau kita acuh tak acuh, merasa benar sendiri, terus lihat orang salah langsung apa orang awam maksudnya langsung menunjukkan sikap tidak suka dan sebagainya. Ya, jadi orang tidak suka. Pantaslah keluar kalimat, wah kayak benar sendiri. Ya, emang surga milikmu saja gitu. Artinya, karena sebenarnya itu satu reaksi dari aksi kita yang salah. Harusnya tidak seperti itu. Yang jelas, anak kurang sepakat kalau bagian ini menjadi pembuka pintu untuk berdakwah. Nah, bagian bagaimanapun ya. Apalagi pakaian sunnah, jubah ini semua orang kenal gitu, bukan suhrah. Orang Persis di Bangil, kalau antum datang ke Bangil, sudah jubah putih semua, hampir sepasar gitu. Kalau sudah keluar mahasiswa Persis, apa namanya, santri Persis itu, sudah orang jubah-jubahan, sudah maruf. Orang NU, orang NU pakai jubah ya banyak. Kiainya, artinya enggak terlalu ini gitu. Kecuali orang Muhammadiyah tidak pakai jubah, mereka pakai jas kan, sesuai dengan pencetusnya gitu. Artinya jubah ini bukan sesuatu yang musik. Kenapa harus disingkirkan gitu? Sunnah Nabi SAW harusnya kita hidupkan. Bukan penghalang kita membawa dengan masyarakat, sikap, bukan pakaian, sikap kita gitu. Nah, sikap kita ini yang usahakan, yang cari uslub supaya lebih mudah dakwah ini diterima. Selama itu tidak keluar dari koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah uslubnya maksiat ya. Ya uslubnya misalkan uslub pakaian pakai bantalun misalkan. Ya jelas maksiat ya. Aurat. Masa pakai uslub dakwah pakai bantalun. Pakai baju yang biasa begitu, baju hem atau baju batik. Kemudian pakai pantalon, pakai peci hitam, gitu, misalnya. Maksiat itu, jelas auratnya nampak. Gitu. Kalau dia sholat kan, waduh, nampak, bisa membatalkan sholat. Bagaimana ini cari, jadi bisa mereka jadikan uslub dakwah ila Allah Subhanahu wa taala? Tidak, lain. Namanya orang menyeru da'i, harus menunjukkan dia sunnah gitu loh. Dia, Rasulullah kayak begini gitu maksudnya. Harusnya dia ngasih contoh. Antum kan berdakwah kepada Allah, mendakwahi orang awam, mendakwahi orang awam. Harusnya kan antum sendiri mencerminkan ini, oh ini Rasulullah kayak gini, gitu, sunnahnya begitu. Harusnya kan begitu. Antum pakai gaya pakaian orang Barat misalnya, dakwah ya, lucu. Pakaiannya gaul misalnya, tidak pakai peci, pakai celana ini. Yang banyak sakunya itu misalkan. Ya ya. Dakwah sunnah. Orang mikir kan, kamu ini teori tok dapat dari kuliah atau gimana maksudnya gitu kan. Nah, kalau lain kita mengamalkan sunnah itu diamalkan, pakaiannya nampak, sering ke masjid kelihatan gitu. Nah, orang insyaallah di situ bisa inilah ada peluang insyaallah untuk diterimanya dakwah ini. Begitu. Walhasil kata beliau, pilihlah metode-metode dakwah yang kira-kira di situ bisa lebih dekat diterima. Wa mithalu dzalik fi da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya dalam hal itu dakwah rasul, ja'a arabi fabala fi jihati min masajid min al masjid. Ya, ini kisah yang ma'ruf. Seorang badui yang datang, kemudian dia kencing di sisi Masjid Nabawi. Faqama ilaihi sahabat. Ya, yuzajjiruna. Berdiri para sahabat ingin menghardiknya begitu. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melarang mereka. Walamma qada baulahu da'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu in hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-baul wal qadar. Jadi ketika selesai seorang badui itu kencingnya, Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya dengan bahasa yang lembut bahwa sesungguhnya masjid-masjid ini tidak baik untuk sesuatu, ya, tidak pantas begitu sesuatu dari kencing dan kotoran. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla. Sesungguhnya itu hanya untuk zikir kepada Allah azza wa jalla, wassalat wa qiraatil Quran. Begitu. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aitum ahsana min hadhihi al-hikmah? Apa pendapat kalian? Ya. Apa yang lebih baik dari hikmah ini? Ya. Naam. Fa hadha al-arabi in sharaha sadruhu wa iqtana'a hatta idza qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya. Jadi karena bentuk hikmah dari Nabi SAW, berarti ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Beliau yukhadibul insan, kulla insan, sesuai dengan kedudukannya. Ya bihasa bihalihi. Seorang badui yang tidak sekolah, tidak ngerti apa-apa, ya bahasanya yang masjid itu bukan untuk dikencingi, gitu kan? Bukan untuk dibuang kotoran, tapi untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, membaca Al-Quran. Dengan bahasa begitu, ya artinya kalau untuk yang orang berakal, artinya orang yang sekolah kan lain bicaranya, gitu. Nah, seperti itu langsung hasilnya lapang dadanya badui ini dan iqtana'a puas begitu dengan nasihat Nabi, sehingga dia berkata, ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, jangan sayangi apa seorang pun selain kami. Maksudnya sahabat di situ sebel, ya, para sahabat kan keras itu, pinginnya menghardik gitu. Wa qisatun ukhra an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Kisah yang lain juga bentuk hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Hakam as-Sulami. Qala bainana ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku salat bersama Rasulullah SAW, it'atasha rajulun min al-qaum. Tahu-tahu ada seorang yang bersin. Ya, ketika salat ini ada orang bersin. Fakultu yarhamukallah. Ya, sedang salat ini Muawiyah ibn Hakam langsung yarhamukallah gitu. Padahal sedang salat. Ya. Akhirnya faramanil qaum bi absarihim. Langsung jamaah saat itu menoleh kepada Muawiyah ibn Hakam, ditoleh begitu seluruh jamaah melihat ke Muawiyah ibn Hakam. Fakultu wah sukulli umiyah, ya, maksudnya aduh mati aku begitu, maksudnya ibuku ditinggal mati olehku begitu, maksudnya mati aku begitu. Masya'nukum tanduruna ilayya, lagi sholat itu ngobrol sendiri gitu. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Ya, faja'alu yadribuna bi'adihim au ala afkhadihim. Ya, para jamaah tadi yang menoleh malah memukul pahanya. Suruh diam gitu maksudnya. Jangan bicara gitu. Dia kan bicara Muawiyah. Suruh diam gitu. Ditepuk pahanya begini. Falamma ra'aituhum yasmutunani. Maka ketika aku melihat mereka berusaha mendiamkan aku, menyuruhku diam. Lakinni sakattu. Ya. Diam akhirnya, aku diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bi abi huwa wa ummi. Ya. Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Ya. Tidaklah aku melihat seorang guru setelah beliau lebih baik cara pengajarannya daripada beliau. Ya. Artinya mungkin beliau tidak marah, ya, Nabi SAW. Fa wallah ma kaharani, demi Allah, maka demi Allah beliau tidak membentakku, wala darabani, juga tidak memukulku, wala syattamani, juga tidak mencaciku. Padahal teriak-teriak dalam salat, bicara sendiri. Qala inna hadhihi shalah, beliau berkata, sesungguhnya salat ini, la sulhu fiha syai'un minal kalamin nas, tidak pantas di dalamnya ada ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Begitu. Wa min huna najidu anna da'wata ila Allah yajibu an takuna bil hikmah kama amara Allahu 'azza wa jalla. Ya. Jadi dakwah ini wajib itu hikmah seperti yang Allah perintahkan. Kemudian misal yang lain. Bentuk hikmah juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khatam dhahabin. Nabi melihat seorang yang di tangannya ada atau di jarinya ada cincin emas. Wa khatamu dhahabin wa khatamu dhahabi haramun 'alal rijal. Cincin emas ini sudah jelas dia haram bagi laki-laki. Fanaza'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min yadihi wa rama bihi. Lalu tiba-tiba Nabi mencabut dari tangannya orang itu dan langsung melempar. Ini tanpa afwan, tanpa apa, langsung cabut. Pegangan tangannya, cabut cincinnya, langsung dibuang tanpa bicara. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamra min nar fayad'uha fi yadihi. Ada seorang dari kalian sengaja menaruh api dari neraka dan meletakkannya di apa namanya, di tangannya, artinya di jarinya, begitu. Sampai seperti itu. Wala man sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qila lil rajul, ketika sudah Nabi berpaling darinya, maka dikatakan pada orang itu, khud khatama intafa bi, ya, ambillah cincinmu dan bisa engkau apa engkau manfaatkan, gitu, dimanfaatkan cincin itu, emang dijual apa dan sebagainya. Faqala wallahi la akhidu khataman tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa uslub at-tawjih huna ashad. Uslub, metode dalam taujih memberikan nasihat di sini adalah keras. Ini juga hikmah. Ini hikmah. Siapa yang mengatakan ini bukan hikmah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan yunzilul asya di manazil, kan, di tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kadang Nabi lembut seperti orang badui, juga lembut kepada orang yang tidak ngerti hukumnya. Muawiyah bin Hakam bicara dalam sholat seperti itu sikap beliau, sehingga luruh hatinya, lapang dadanya, puas dengan nasihat Nabi. Untuk orang ini taujih beliau asyad, kuat sekali, tanpa ngomong cabut dibuang cincin emas itu. Itu. Karena li kulli maqam maqalan. Sebab di setiap kedudukan itu ada cara tersendiri. Ini namanya hikmah. Jadi kadang keras, kadang begitu. Tergantung, maka itu syarat dai kan ada tiga yang disebutkan beliau juga dalam salah satu usul. Apa pertama syarat dai ini? Hah? Hah? Ayyakuna aliman bihukm syar'i. Alim dengan hukum syar'i. Yang kedua, aliman bi kaifiyatid da'wah. Kaifiyatid da'wah, jadi kaifiyat da'wah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa salihan aliman bi halil mad'u. Jadi dia tahu tentang keadaan mad'u seperti apa, ya, ini. Dengan siapa dia berdakwah. Ini masuk bagian hikmah. Nah. Wahakadha yanbaghi likulli man yad'u ila Allah an yanzila al-umur manazilaha. Dan demikianlah hendaklah setiap mereka yang dakwah kepada Allah hendaklah meletakkan perkara-perkara di pada tempatnya. Wa la yaj'al an-nas ala haddin sawa. Dan jangan menjadikan manusia itu satu sama gitu. Semua apa semua di apa namanya? Diperlakukan sama gitu. Jadi wal maksud husulul manfaah. Maksudnya adalah untuk supaya mendapatkan manfaat dari dakwah itu. Naam. Kemudian beliau katakan, wa idza ta'amalna ma 'alaihi katsirun min ad-du'at al-yawm, ketika kita renungkan apa yang ada padanya dari dakwah ilallah dengan hikmah, kita kebanyakan dari para da'i pada hari ini, masa ini, masa beliau, wajidna anna ba'dahum ta'khuduhu al-ghira hatta yanfira an-nas min da'watihi. Ini di masa beliau ya. Sekarang mungkin lebih ya, sepeninggal para ulama yang masih aman dari fitan ya. Setelah itu fitnah bertaburan. Ini kami dapatkan sebagian mereka ini terlalu bersemangat gitu, ghirah. Semangat sampai saking semangatnya membuat manusia lari dari dakwahnya. Jadi mereka akhirnya malas untuk mengenal sunnah. Tidak suka. Ya sebenarnya tidak tahu mereka itu. Sebenarnya yang dibawa oleh para duat ini baik sunnah. Cuman terlalu semangat begitu. Akhirnya manusia jadi takut pada sesuatu yang dia tidak kenal. Apa ini sunnah, masa sunnah begini? Katanya sunnah, aduh sunnah, aduh sunnah ya. Masa sunnah seperti ini? Akhirnya mereka takut, lari. Karena terlalu semangat itu. Terlalu semangat itu. Ini seorang ulama yang benar-benar itu gitu ya. Meskipun beliau meninggal, tapi seolah-olah masih hidup. Nasihatnya itu abadi gitu. Nasihatnya itu mulut dari, keluar dari mulut seorang alim itu seolah-olah dia masih hidup, itu cirinya. Seolah beliau itu masih menasihati kita saat ini. Dan biasanya kita menangis setelah cinta dengan tulisan beliau, tulisan seorang alim, misalnya seorang ulama, terus baru tersadar, sudah meninggal ternyata. Nangis biasanya gitu. Seolah-olah beliau ini masih hidup dan kita sangat rindu orang seperti ini gitu. Ada di tengah-tengah kita semisal. Sungguh beruntung orang-orang yang sempat bertemu dengan mereka semisal Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan bisa mengambil manfaat dari beliau. Jadi ketika tersentak, tersadar, wah beliau sudah meninggal ternyata, sedih. Itu ini hal yang alami bagi thullabul ilmi yang cinta terhadap ilmu dan ulama yang asli gitu. Ternyata memang seperti itu gitu. Ini bukan hayalan semata, tapi para thullab yang memang seperti itu, cinta pada ilmu dan ulama yang sebenarnya ini. Ini memang seperti itu. Ketika dia sadar, wah Syekh sudah meninggal ternyata. Sedih, bahkan ada yang menangis. Ini kan, beliau ini seolah-olah menasihati kita ini saat ini. Anna ba'dahum ta'khuduhu al-ghira hatta yanfira an-nas min da'watihi. Sebagian mereka ahlu sunnah duat gitu. Terlalu bersemangat di dalam berdakwah sehingga malah membuat manusia lari, takut terhadap apa yang mereka bawa. Law wajada ahadan yaf'alu syai'an muharraman lawajadathu yushiru bihi biquwwah wa bisyiddah. Ketika seorang mendapatkan orang lain berbuat sesuatu yang perkara haram, la wajadtahu engkau akan dapatkan dia yushiru bihi biquwwah, akan memperingatinya atau menghardiknya dengan kuat, dengan kekuatan, maksudnya dengan keras, bisyiddah. Yaqul ma takhafu Allah ma takhsha Allah wa ma shabaha dhalik hatta anfira minhu. Ya, tidaklah kamu takut kepada Allah, ittaqillah, ya, gitu. Artinya dengan bahasa yang keras lah, dengan usul yang keras begitu. Tidak dengan penuh kelembutan seperti kaifiah Nabi SAW. Wa ma shabaha dhalik, dan semisal itu sehingga membuat mereka lari dari sunnah. Ya, wa hadha laysa bitayyib. Tentu ini bukan kebaikan. Tidak baik seperti ini. Li'anna hadha yuqabilu bidd. Sebab ini akan mendapatkan hasil, yakni lawannya, lawan yang diinginkan. ingin berdakwah tentunya hasilnya supaya mereka mau mengamalkan amal soleh dalam Islam. Ya, kalau caranya seperti ini, justru yang dihadapi nanti lawannya malah orang lari begitu. Nah, waqad qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah lamma naqala an Syafi'i rahimahullah, dan Syekhul Islam ketika menukil dari al-Imam Syafi'i rahimahullah, ma yarahu fi ahli al-kalam, apa yang merupakan pendapat Imam Syafi'i terhadap ahlul kalam, ahlul mantik. Hainama qal hukmi, kata Imam Syafi'i ketika beliau berkata, hukumku fi ahli al-kalam ayadribu bil jarid wan ni'al, hukumanku terhadap ahlul kalam ini adalah dengan dipukul, ayudrabu mungkin begitu, dipukul dengan jarid, pelepah kurma dan sendal. Ayutafa bihim fil asyair, dan dikarak keliling, dibuat tawaf begitu. Maksudnya diarak keliling di tengah masyarakat. Sambil dipukuli sendal, dipukuli pelepah kurma. Wa yuqal, dan dikatakan hada jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah. Ini balasan bagi siapa yang meninggalkan al-kitab wa sunnah. Wa aqbala 'ala al-kalam, dan menerima ilmu kalam. Itu hukumannya Imam Syafi'i. Ta'zir, hukum ta'zir namanya. Ya, bukan kisos ini. Hukum kebijakan dari pemerintah setempat yang tentunya didukung oleh para ulama-nya di situ. Ya. Di sini qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah innal insan idza nadhara ila haula wajadahum mustahiqqin lima qalahu Syafi'i min wajihin. Sesungguhnya manusia jika dia melihat kepada mereka ini yang tersesat dengan ilmu kalam atau semisalnya, dia dapatkan mereka ini sebenarnya layak. Atau dalam konteks ini berarti jika melihat mereka ahlul kalam gitu, maksudnya mereka sebenarnya layak mendapatkan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dari satu sisi. Ya. Dari satu sisi mereka layak. Walakinnahu idza nadhara ilaihim bi ainil qadar wal hira qad istawalat alaihim wasyaitan au istawalat alaihim wasyaitan qad istahwada alaihim bidah fa innahu yariqu lahum wa yarhamuhum. Dari satu sisi ya, pantas ahlul kalam mendapatkan hukuman seperti Imam Syafi'i rahimahullah yang ditetapkan beliau. Tetapi kalau dilihat dari sisi takdir, walhira, dan kebingungan dia sebenarnya nyari al-haq cuman nyasarnya ke ahlul kalam gitu, atau sufi dan semisalnya, atau jamaah tabligh jadi sufi, sebenarnya dia pengin al-haq gitu, cuman ya qadarullah gitu, takdir ternyata dia seperti itu. Dan walhira, dan kebingungan yang telah menguasainya, bingung itu nyari-nyari jalan dan nemunya jamaah tabligh, nemunya itu apa misalkan kelompok-kelompok yang lain. Qadistahwa wa syaitan, dan juga kalau kita lihat syaitan sudah menguasainya. Sebenarnya yariqu lahum, ada belas kasihan gitu pada mereka ini. Ada belas kasihan. Nah, ini perhatikan ini. Syekhul Islam gitu ya. Wa yarhamuhum, dan kita kasihan gitu, sayang benar mereka. Nah, kalau antum sudah dibangun seperti ini, bagus dakwahnya. Bi ainil qadar, harus ada dua sisi. Bi ainil hal, dengan keadaannya, satu sisi memang pantas mereka dihukum seperti hukuman Imam Syafi'i dan semisalnya. Dari satu sisi, dari sisi takdir, kasihan sebenarnya mereka ini tersesat gitu. Sebenarnya pengen jalan kebaikan, cuman nyangkutnya di jamaah sesat, kemudian dia tidak kuasa menahan godaan syaitan sehingga menyesatkan dia. Sebenarnya ada kasihan di situ. Nah, wa yahmadullah an afahu mimma btalahum bihi. Nah, dan hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari apa yang diujikan kepada mereka. Seorang dai ini harusnya harus bersyukur kepada Allah dia telah selamatkan dari kesesatan. Utu zaka wa ma utu zaka. Mereka ini yang tersesat ini diberikan akal, kecerdasan, tapi tidak diberikan kesolehan. Utu fuhuman wa ma utu uluman. Nah, di sini maksud fuhuman ini insyaallah bukan faham, tapi maksudnya mereka diberi semangat begitu, tetapi tidak diberikan ilmu. Au utu sam'an au ambasaran wal afidah fama aghna anhum sam'uhum wal absaruhum wal afidatuhum min syai. Mereka diberi pendengaran, diberi pandangan, diberi hati, tapi tidak faedah sama sekali. Tidak memberikan faedah pendengarannya, penglihatannya dan hatinya. Wa hakada ya ikhwa, yanbaghi lana ayyuhal ikhwa an nandura ila ahli al-ma'asi bi ainain. Perhatikan ini. Hendaklah kita melihat ahlul maksiat ini dengan dua pandangan, ainus syara' wa ainul qadar. Dari sisi syara' dia enggak, memang ahlul maksiat sudah selayaknya dia dihukum dan semisalnya. Juga dari sisi takdir. Dari sisi takdir kasihan sebenarnya. Waduh, mereka ini sebenarnya diancam ahlun nar ini. Diancam finar gitu maksudnya, bukan ahlun nar. Diancam finar kan kasihan sebenarnya. Buat apa hidup kalau itu sia-sia aja gitu. Dia merasa dirinya di atas kebenaran, padahal sebenarnya arahnya ke neraka gitu. Kan kasihan gitu. Nah, di situ hendaklah ada dua pandangan seperti ini seorang dai ini. Ya. Ainu syara' yani la ta'khudna fillah lauma tala'im. Ya, kama qala Allahu anizaniya wa zani. Kalau dari sisi syara', tinjauan dari sisi syara', hendaklah dia tidak takut terhadap Allah, maksudnya dalam dalam menegakkan maksudnya kalimatullah lauma tala'im, celaan mereka yang mencela. Ya. Kalau dari sisi syara' tidak usah takut begitu. Ini dipotong tangannya, dipotong gitu. Artinya terus Imam Syafi'i misalkan harus dipukul misalkan pakai sendal, enggak usah takut untuk menegakkan kalimatullah, celaan bagi mereka yang celah, yang mencela. Mereka dalam dalilnya beliau bawakan terhadap apa firman Allah terhadap mereka yang berzina. Fajlidu kulla wahidin minha minhuma mi'ata jalda. Untuk pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah, maka cambuklah mereka salah satu dari keduanya 100 cambukan. Ya, syahidnya wala ta'khudkum bihima au biha bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian ketika menyiksa atau menghukumnya itu jangan berbelas kasihan di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu. Dari sisi syarak pantas gitu. Harus diperlakukan seperti itu. Kita enggak boleh kasihan gitu. Enggak boleh kasihan. Memang pantas kamu, karena maksiat kepada Allah, kamu telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Pantas itu. Tapi wananduru ilaihim bi ainil qadar. Dan kita melihat juga dari sisi takdir, wanarhamuhum ya. Wanaruqqu lahum wa nu'amiluhum bima narahu aqrab ila husulil maqsud wa zawalil makruh. Dari sisi takdir kita menyayangi mereka sebenarnya dengan bersikap lembut kepada mereka dan kita perlakukan dengan apa yang kita pandang itu lebih dekat untuk hasilnya yang kita inginkan. Maksudnya terimanya dakwah dan sebagainya, taubatnya dia dari maksiat dan sebagainya. Kasihan gitu. Nah, kalau antum kasihan sama orang ini, kalau antum kasihan sama orang yang terjerumus ini, harusnya kan bagaimana caranya orang ini keluar dari itu gitu. Kalau kan kalau kita kasihan gitu. Kan kasihan dia terjerumus. Perbuatan dosa nanti akan disiksa sama Allah Subhanahu. Harusnya kan gimana caranya orang ini taubat begitu. Ini akan lebih menyemangati kita kalau dilihat dari dua sisi ini. bukan kita langsung dari sisi ana alim anta jahil. Kamu salah, dolal, kufur sudah khalas. Sudah begitu artinya enggak dilihat dari sisi ini. Ainul qadar gitu. Artinya dakwahnya cuma gitu. Jadi anak aku seorang pemberi nasihat dan sudah mau ya sudah terserah. Ya kan? Hah? Ada juga gini loh maksudnya. Paham enggak maksudnya Syekh ini? Kalau yang seperti itu gayanya gitu. Anak dakwah kamu haram enggak boleh itu kamu fitnah nanti ancaman neraka dan sebagainya. Ya sudah kalau udah mau gitu. Gitu sebenarnya. Itu sebenarnya dia cuma dari satu sisi ya ini ainu syara. Pandangan syara ya. Memang pantas kamu ahlul bid'ah finnar itu dilakukan seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan satu sisi lainnya, sisi takdir kan kasihan sebenarnya. Buat apa tuh hidup-hidup nyari duit banyak senang-senang nanti di neraka juga kan kasihan itu. Kita bukan sok tahu gitu, tapi kan sudah jelas cirinya itu. Allah SWT berikan ciri, Rasulullah juga berikan ciri-ciri ahlul bid'ah finnar gitu. Kita tahu mereka seperti itu. Kan jadi kasihan. Kalau kita kasihan, akhirnya kita sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh supaya dakwah diterima dengan memperlakukan yang apa caranya lebih dekat diterimanya gitu, dakwah ini. Jadi ila husulil maksud wa zawal makruh. Supaya menghasilkan apa yang diinginkan dan hilangnya yang dibenci. Wa hadha min athari talib al-ilm bi khilafil jahil alladhi indahu ghirah lakin laisa indahu ilm. Ini tariqahnya alul ilmi. Ya. Jejak para talabul ilmi berbeda dengan jejak orang jahil yang cuma memiliki semangat saja tapi tidak punya ilmu. Fa talabul ilmi da'iyah ila Allah yajib istamil al hikmah. Ya, artinya maka wajib bagi penuntut ilmu yang dai kepada Allah wajib untuk menggunakan hikmah. Ya. Mafhum ya insyaallah ya, ainu syara wa ainu qadar. Jadi akan lebih hikmah kepada untuk dakwah insyaallah. Baik, na'tuh min huna insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.